Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang usulul iman, tentang 6 rukun iman, penjelasan untuk hadis Jibril. Kita masih pada pembahasan tentang al-iman bil malaikah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Maka di antara kegiatan malaikat adalah mereka berperang bersama orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir. Fakanu yuqatiluna ma'a sahabati fi Badrin, maka mereka para malaikat, mereka ikut berperang bersama para sahabat saat perang Badar. Maka terlihatlah ada orang yang kafir yang jatuh tersungkur dalam keadaan tertebas dengan pedang dan terpisah kepalanya dari lehernya. Namun tidak diketahui siapakah yang membunuhnya. Maka yang membunuhnya itulah para malaikat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membunuh orang-orang kafir dalam perang Badar, dengan Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat yang ke-12, fatribu lahum fauqal a'naq watribu minhum kullabanan. Maka penggalah mereka, maka tebaslah mereka, yaitu orang-orang kafir, dan tebaslah setiap ruas-ruas jari-jari mereka. Dzalika, hal tersebut dikarenakan syaqullah wa rasulah, mereka adalah orang-orang yang tidak mau taat, yang membangkang, yang durhaka pada Allah dan Rasulnya. Wa may syaqiqillah wa rasulah, dan siapa saja yang membangkang dan tidak taat pada Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, maka Allah adalah zat yang keras siksaannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mengimani adanya malaikat. Jika kita ketahui personnya, namanya, maka kita imani personnya. Namun jika kita tidak tahu namanya, maka kita imani sebagaimana yang Allah, data yang Allah berikan dan Allah ceritakan kepada kita. Demikian juga berkaitan dengan iman dengan malaikat, kita mengimani tentang para malaikat, tentang pekerjaan para malaikat berupa ibadah dan berbagai macam tugas yang Allah bebankan kepada mereka, kita imani ala wifqi, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan mengimani adanya malaikat adalah salah satu rukun iman yang 6. Siapa yang mengingkari adanya malaikat, siapa yang menganggap bahasanya penegasan Al-Quran adanya malaikat itu satu hal yang bohong, atau mengatakan bahasanya malaikat itu satu hal yang tidak ada, atau mengatakan bahasanya malaikat itu sekedar potensi kebaikan yang ada dalam jiwa manusia. Sebaliknya, yang namanya setan itu bukanlah sosok makhluk tertentu, namun potensi keburukan dan kejahatan yang ada dalam jiwa manusia. Maka siapa yang punya keyakinan-keyakinan ini, faqad kafara kufran mukhrijan anil millah, maka dia terjerumus dalam kekafiran yang membatalkan keimanannya. Karena berarti dia mendustakan berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan satu hal yang disepakati oleh kaum muslimin tentang adanya malaikat. Dan secara realita dijumpai adanya sekelompok orang yang tersesat dalam kesesatan yang sangat luar biasa, yang berada dalam puncak kesesatan dengan mengingkari adanya eksistensi malaikat, dan cuma mengatakan, karena mereka mengatakan malaikat hanyalah kuwa al-khair, potensi yang mendorong pada kebaikan, namun tidak ada yang namanya dunia malaikat. Maka jika ada orang yang punya perkataan semacam ini, jika mereka mengatakan perkataan semacam ini muta'awilin karena salah paham dengan dalil, maka ada kewajiban untuk memberikan penjelasan. Dan kita sampaikan bahasanya pemahaman dan tafsiran semacam ini adalah satu hal yang tidak benar, bahkan itu adalah penyelewengan. Ini adalah penjelasan. Kita jumpai sangat banyak ayat dan hadis, misalnya Allah katakan di surat Fatir, malaikat itu punya sayap. Ya, kalau dia punya sayap, maka mungkinkah itu cuma sekedar potensi di dalam hati setiap manusia? Ya, dan tidak bisa. Dan bahkan Allah tegaskan sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, Jibril sayap 600. Nah, mungkinkah kemudian kita katakan itu sekedar potensi, dorongan untuk berbuat baik? Nih, maka ini ya, jelas kalau ada yang punya pemahaman semacam itu, salah paham dengan, karena salah paham ketika membaca dalil, maka ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang tidak benar. Namun jika mereka mengucapkan perkataan di atas bukan karena salah paham dengan dalil, namun karena memang mengingkari nih, karena mereka menganggap dusta apa yang ada dalam Quran dan Sunnah dan apa yang disepakati seluruh umat Islam berupa adanya malaikat, ya maka jelas maka mereka kafir karena alasan tersebut, karena mereka mendustakan berita yang ada dalam Quran dan Sunnah dan disepakati oleh umat Islam tentang adanya malaikat. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan satu dunia yang utuh, yang dunia tersebut tidak bisa ditangkap oleh indera, dengan indera oleh manusia, tidak bisa dirasakan oleh manusia dari indranya yang biasa. Fahahum al-jinnu, maka ada yang namanya jin, ada namanya alam jin, dan tidaklah perlu kita bingung tentang kenapa adanya jin. Meskipun jin itu ada, namun indera kita, indera lahiriah kita tidak bisa menangkapnya. Sebagaimana indra, karena indra hanya bisa menangkap hal-hal yang lahiriah dan terlihat. Walillahi ta'ala fi khalqihi su'un, dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya berbagai macam kehendak berkaitan dengan makhluk ciptaannya. Ya, maka kita lihat di sini, ketika ada orang yang mengingkari adanya, menolak untuk mengakui adanya malaikat, maka tadi maka hukum untuk personnya dirinci dengan dua rincian. Jika itu karena cuma membaca satu dalil dan lupa adanya dalil-dalil yang lain, kita sampaikan pemahaman semacam itu satu hal yang keliru dan benar-benar salah, dan cukup sebagai bukti kalau itu salah adalah seluruh kaum muslimin sepakat dari zaman ke zaman adanya malaikat. Setelah kemudian dijelaskan namun ngotot, itu baru menyebabkan batalnya keimanan orang tadi. Dan jika memang dia ngerti namun mendustakan, bukan bermain di penafsiran, namun memang secara terang-terangan menolak teks Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan adanya dunia dan alam malaikat, maka ini sejak awal maka dia telah membatalkan imannya. Kemudian rukun iman selanjutnya adalah beriman dengan kitab-kitab Allah, dan ini adalah rukun iman yang ketiga. Kutub adalah jamak dari kitab, dan yang dimaksud dengan kitab yang wajib kita imani adalah kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Dan di sini disampaikan wa kullu rasulin lahu kitabun, dan setiap rasul itu punya kitab. Maka berapakah kitab suci yang Allah turunkan ke bumi ini? Maka jawabannya kalau berdasarkan keterangannya ada di sini adalah sebanyak jumlah rasul. Dan terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang dinilai hasan oleh sebagian ulama semacam Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa jumlah rasul adalah 315 dan jumlah para nabi adalah 124.000. Ya, 124.000 rasul, 315. Ya, maka kalau kemudian kita hubungkan hadis di atas dengan apa yang disampaikan di sini bahwasanya setiap rasul itu punya kitab, ya, maka kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini ada 315 kitab suci. Karena setiap rasul membawa kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat yang ke-17, Allalladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan, Allah telah zat yang menurunkan kitab suci kepada para rasul bil haqqi, dan itu benar-benar Allah turunkan, dan Allah turunkan kepada mereka mizan. Ini, mizan menetapkan sebagian ulama maknanya adalah qiyas. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu untuk menganalogkan satu hukum, hukum yang sudah ada dalilnya dibawa kepada hukum yang tidak ada dalilnya karena adanya kesamaan kesamaan illah atau kesamaan di antara keduanya. Dan dalil bahasanya setiap rasul itu punya kitab dan Allah turunkan kitab kepada semua rasul, surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Sungguh kami telah utus para rasul dengan membawa mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab suci. Maka Al-Hadid 25 ini dalil bahasanya setiap rasul itu membawa kitab. Wal mizan, kami turunkan kepada mereka mizan, yaitu qiyas. Liyakuman nasu bil qisti, supaya manusia menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan dengan kitab dan menegakkan keadilan dengan qiyas. Karena hakikat qiyas adalah keadilan, menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Akan tapi dari 315 kitab suci yang Allah turunkan, ada yang tidak kita ketahui dan itu yang lebih banyak, dan ada yang kita ketahui dan itu cuma beberapa gelintir saja. Ya, maka Taurat itulah kitab yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalatu wassalam, satu hal yang telah kita ketahui. Demikian juga Injil Allah turunkan kepada Isa alaihissalatu wassalam, sudah kita ketahui. Ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga ada Zabur untuk Dawud alaihissalatu wassalam, itu pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan tentang suhuf Musa, tentang lembaran-lembaran Musa, ulama berselisih pendapat apakah yang dimaksud dengan suhuf Musa itu Taurat ataukah yang lain di luar Taurat. Maka di sini dikatakan demikian juga ada lembaran-lembaran Musa, jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahasanya lembaran tersebut berbeda dengan Taurat, itu pun juga disebutkan dan diceritakan dalam Al-Quran. Maka kitab suci yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran wajib kita imani sebagaimana yang Allah sebutkan namanya ini dan untuk rasul ini. Adapun yang tidak Allah sebutkan, maka kita imani secara global. Kita imani Allah yang apa yang Allah katakan di surat Al-Hadid ayat 25, semua rasul diberi kitab. 315 rasul semuanya diberi kitab. Secara global demikian kita imani. Maka kita imani bahasanya Allah menurunkan untuk Musa alaihissalatu wassalam satu kitab bernama Taurat, untuk Isa satu kitab bernama Injil, untuk Dawud alaihissalatu wassalam satu kitab bernama Zabur, dan untuk Ibrahim alaihissalatu wassalam lembaran-lembaran. Demikian yang kita katakan dan kita imani. Dan ketika kita mengimani bahasanya Allah menurunkan Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa, layaknya dalika, maka hal tersebut, keimanan ini tidaklah berarti bahasanya Taurat dan Taurat atau Injil yang ada di tangan orang-orang Nasrani pada hari ini itu sama persis dengan Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Namun kita yakini bahasanya Injil yang ada di tangan orang-orang Nasrani pada saat ini telah diotak-atik, telah diselawengkan, telah diubah-ubah dan telah diganti-ganti. Karena Injil itu telah jadi bahan mainan para uskup Nasrani. Mereka tambahi, mereka kurangi, dan mereka ubah-ubah. Oleh karena itu maka kita jumpai bahasanya Injil yang mereka pegang terbagi menjadi ada empat, ada Injil ini, Injil itu, Injil itu, empat atau lima. Padahal kitab yang Allah turunkan pada Isa adalah satu kitab saja. Akan tapi hal ini terjadi dikarenakan Allah hanya menjamin terjaganya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah jamin Al-Quran terjaga? Karena sudah tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertugas menjelaskan pada manusia mana kitab suci yang masih asli, mana masih benar, dan mana yang sudah diselawengkan. Sedangkan kitab-kitab suci sebelumnya, sebelum Al-Quran, maka tidak bebas dari penyelewengan. Kenapa? Karena Allah akan utus para nabi Ketika kitab suci tersebut diselewengkan, setelah diselewengkan akan datang Rasul yang menjelaskan mana yang benar dan mana yang batil yang diselewengkan. Inilah rahasia kenapa yang dijamin oleh Allah untuk terjaga hanyalah Al-Quran tanpa kitab-kitab yang lain. Min ajli, dengan tujuan agar manusia menyadari bahasanya mereka membutuhkan para nabi. Ketika mereka jumpai kitab suci itu diselewengkan, maka datanglah para nabi yang menjelaskan manakah yang diselewengkan dan manakah yang masih otentik dan asli. Ya, jadi kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu tidak Allah jamin. Kenapa? Karena ketika rusak datang nabi, ketika ini kemudian rusak datang nabi. Ya, untuk Al-Quran maka tidak boleh tidak harus dijaga, karena sudah tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menjaga Al-Quran dengan Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya, dengan Allah mudahkan pencetakan Al-Quran, penyebarannya dan yang lainnya. Dan di antara bagian dari fal muhim, maka yang penting, maka kesimpulannya kita mengimani bahasanya kitab yang Allah turunkan pada nabi tertentu adalah satu hal yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa kita mengimani, tanpa kita meyakini bahasanya kitab yang ada di tangan para pengikut nabi tersebut hari ini itulah kitab yang dulu pernah Allah turunkan. Bahkan kita tegaskan kitab yang ada saat ini telah diselewengkan, telah diubah-ubah dan telah diganti-ganti. Dan bagian di antara beriman dengan kitab suci adalah mengimani bahasanya semua berita yang terdapat dalam kitab adalah satu hal yang benar. Semisal kita yakini semua berita, semua cerita yang disampaikan oleh Al-Quran adalah benar. Karena berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut itu turun kepada para nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berita dan cerita yang berasal dari Allah tentu satu hal yang benar. Demikian juga bagian dari beriman dengan kitab adalah mengimani bahasanya semua hukum yang ada dalam kitab-kitab suci tersebut adalah hukum yang benar. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hukum yang hak, hukum yang adil. Artinya setiap hukum yang belum diselewengkan dan belum diganti-ganti, belum diubah-ubah, maka itulah kebenaran. Karena semua hukum-hukum Allah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya seluruhnya adalah kebenaran. Ya. Akan tapi apakah hukum tersebut tetap sebagai sebuah kebenaran sampai saat ini karena tidak mengalami penyelewengan? Maka pertanyaan ini telah kita jelaskan jawabannya, yaitu bahasanya tidak ada jaminan aman. Bahkan kita tegaskan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab terdahulu itu telah diganti-ganti, telah diubah, diselewengkan dan telah diganti-ganti. Nah, berkaitan dengan mengimani hukum yang ada di kitab-kitab terdahulu, lalu apakah kita kaum muslimin mengamalkan hukum yang ada dalam Taurat dan Injil? Kita pinjam dari orang Yahudi dan Nasrani kitab suci mereka, hukumnya kemudian kita amalkan. Apakah demikian yang dimaksud dengan mengimani hukum? Maka jawabannya, kaidah yang paling kuat dalam masalah ini, hukum-hukum yang Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Quran, maka boleh kita mengamalkannya selama dalam syariat kita tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu tidak boleh diamalkan. Selama tidak ada dalam syariat kita satu hal yang menyelisihinya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan tentang isi Taurat, bahasanya hukum kejahatan membunuh dalam Taurat adalah bunuh dibalas dengan bunuh atau qisas. Wa katabna 'alaihim fiha, kami wajibkan kepada Bani Israel dalam Taurat anan nafsa bin nafsi, bahasanya menghilangkan nyawa maka hukumannya adalah dengan nyawa, yaitu dengan qisas. merusak mata, maka dibalas dengan merusak mata. Merusak hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan ada qisas dalam luka. Namun faman tasaddaqa bi, siapa yang bersedekah memaafkan, tidak menuntut qisas, fawa kafaratullah, maka itu adalah penghapus dosa untuknya. Dan barang siapa yang menetapkan hukum yang menyelisih apa yang Allah syariatkan, maka dia adalah orang yang zalim. Maka inilah yang tercatat dalam Taurat, adanya hukum qisas, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, dan seterusnya. Dan Allah kutipkan untuk kita dalam Al-Quran. Dan tentu ketika Allah kutipkan, tidaklah Allah kutipkan kepada kita kecuali supaya kita mengambil pelajaran dan mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah umat-umat terdahulu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di surat Al-An'am ayat 90 Allah katakan, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri hidayah, fabihudahu muqtadih, maka adalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya mengikuti hidayah atau petunjuk yang telah mereka contohkan. Oleh karena itu, maka apa yang Allah ceritakan pada kita dan Allah kutipkan untuk kita, kutipan dari kitab-kitab terdahulu, maka itu adalah syariat bagi kita. Karena tentu Allah tidaklah menyebutkannya secara sia-sia. Ya, namun baru tidak boleh diamalkan manakala dalam syariat kita terdapat aturan yang menyelisihinya. Maka jika terdapat dalam syariat kita hukum yang menyelisihinya, sara nasikhan laha, maka yang ada dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghapus berlakunya hukum yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Kama ana minal ayati syar'iyyah an-nazila fi syar'ina, sebagaimana di sebagian ayat, nah, di sebagian syariat yang Allah turunkan kepada kita, ini terdapat sejumlah ayat yang dihapus dengan ayat yang lain. Demikian juga apa yang Allah ceritakan tentang isi kitab-kitab terdahulu, ketika Allah kutipkan dan Allah ceritakan, maka boleh jadi ada yang dihapus berlakunya dengan syariat kita, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana kalau itu kalau ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis? Gimana kalau kita jumpai dalam kitab mereka, kebetulan baca Taurat atau baca Injil? Adapun sikap kita berkaitan dengan apa isi kitab-kitab mereka, maka tidak kita percaya, namun juga tidak boleh kita dustakan. Demikian yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi menyampaikan, demikianlah yang Nabi tuntunkan ketika ada Bani Israel yang cerita kepada kita tentang isi kitab suci mereka, maka Nabi perintahkan supaya kita tidak percaya namun juga tidak mendustakan. Kenapa? Karena semuanya, karena enggak jelas apakah itu bagian yang masih asli ataukah bagian yang sudah mengalami perubahan. Karena jika kita percayai, maka boleh terjadi ternyata yang kita percaya adalah satu hal yang tidak benar. Dan jika kita dustakan, maka boleh jadi ternyata yang kita dustakan adalah bagian yang masih asli. Oleh karena itu, ketika kita jumpai isi Taurat dan Injil, dan itu bukan yang terdapat dalam Quran dan hadis, maka tidak kita percaya, tidak pula kita dustakan. Namun kita katakan, kita beriman pada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada kita yaitu Al-Quran dan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Kita tidak mempercayai mereka, tidak pula mendustakan mereka. Demikian sikap kita selama belum ada persetujuan tentang keabsahan. Tentang keabsahan kebenaran hal tersebut dalam Al-Quran, dalam syariat kita, ataukah belum ada penegasan dustanya hal tersebut dalam syariat kita. Jika ternyata syariat kita menegaskan kalau itu satu hal yang benar ataukah dusta, maka kita pun beramal sesuai dengan apa yang persaksian yang diberikan oleh Al-Quran. Jika Al-Quran mengatakan itu adalah cerita yang benar, kita percayai. Dan jika Al-Quran dan hadis mengatakan kalau itu satu hal yang tidak benar, satu hal yang bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, maka kita pun menegaskan kalau itu satu hal yang bohong. Min dalika, diantara yang bohong, diantara yang bohong yang kita tegaskan bohongnya adalah satu hal yang dinisbatkan, satu hal yang kita jumpai dari berita Bani Israel, berkaitan dengan berita salah seorang Nabi alaihi salatu wassalam, atau yang di berkaitan dengan berita para Nabi atau cerita para Nabi. Sebagaimana disebutkan, kalau Nabi Dawud alaihi salatu wassalam itu terkagum-kagum dengan kecantikan istri salah satu tentaranya. Lalu Nabi Dawud pun jatuh cinta dengan perempuan tersebut. Lalu dia perintahkan sang tentara untuk pergi ke medan perang dan diletakkan di barisan paling depan, diharapkan cepat matinya. Dan dia perintahkan untuk berperang, mudah-mudahan si suami ini kemudian terbunuh, lalu dia bisa mengambil istrinya, memperistri janda tersebut setelah matinya suaminya. Maka ini adalah cerita Israiliyah, cerita yang diambil dari kitabnya Bani Israel, boleh jadi Taurat ataukah Injil, dan itu satu cerita yang bisa kita tegaskan satu hal yang dusta. Ini maqamul nubuwah, kedudukan seorang nabi tidak mungkin melakukan hal sekecil itu. Wa ana arsala al-jundiya, maka dan kemudian Nabi Daud kemudian mengutus si suami yang merupakan seorang tentara kemudian perang. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kata cerita tadi, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada Daud sekelompok malaikat yang berdebat, minta kemudian diputuskan perkaranya kepada Daud. Faqala ahadul khasmain, maka salah satu dari dua pihak yang bersengketa yang mengatakan, inna hadha akhi, sesungguhnya ini saudaraku punya 99 ekor kambing dan aku cuma punya satu ekor. Namun saudaraku yang kambingnya banyak ini mengatakan, akfilniha, jadikanlah aku orang yang memelihara kambingmu. Wa azzani fil khitab, dan dia berbicaraku dengan keras, artinya dia maksa aku supaya menyerahkan kambingku yang satu untuk dia gabungkan dengan kambingnya yang padahal kambingnya sudah banyak 99. Dia ingin supaya genap 100. Qal, maka Dawud pun mengatakan, laqad dhalama ka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Maka Dawud mengatakan, sungguh dia telah zalim kepadamu dengan permintaan ketika dia meminta kambingmu untuk dia tambahkan kepada kambing-kambingnya. Wa inna katsiran minal khulafa, dan banyak orang yang bersekutu bekerjasama dalam bisnis itu, sungguh yang satu zalim pada yang lain kecuali orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh. Namun sedikit, betapa sedikitnya mereka. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu, dan setelah itu maka Dawud pun mengira kalau kami mengujinya, dia pun mohon ampun kepada Allah dan dia pun tersyukur dalam keadaan rukuk dan bertaubat. Maka kata orang yang mempercayai cerita di atas, cerita tentang Nabi Dawud jatuh cinta dengan istri tentaranya, mereka katakan bahasanya kambing dalam ayat ini, Sot ayat 23-24, ini adalah tamsil, adalah penggambaran yang Allah buat pada Dawud. Karena Dawud itu punya istri sebanyak 99 istri, lalu dia berupaya untuk mengambil istri tentaranya supaya genap 100 istri. Fahadihi al-kisatu kadhibun wadihun, maka demikian kisah, kata orang yang membuat kisah, dan kisah ini adalah jelas-jelas bohong. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, ketika beliau sampaikan tidak benarnya kisah ini dalam tafsirnya, ketika beliau menjelaskan ayat ini surat Sad 23 dan 24. Karena Nabi Daud alaihi salatu wasallam adalah seorang nabi dan tidak mungkin dia punya akal-akalan trik melakukan trik semacam itu. Balau annahu ghairu nabi, bahkan seandainya dia bukan nabi, maka tidak ada orang yang berakal sehat yang melakukan tindakan semacam ini. Jika orang yang masih punya akal sehat dan masih waras, tidak akan melakukan tindakan yang dimakan kecil untuk ngerebut istri orang, fakifa wa huwa nabi, bagaimanakah kok malah dikatakan itu dilakukan oleh seorang nabi. Maka kisah yang kita dapatkan dari Bani Israel semacam ini, maka kisah semacam ini kita katakan dengan tegas, inna hakadibun, kalau ini adalah bohong. Karena itu adalah satu kisah yang tidak sesuai dengan kenabian seorang nabi. Bahkan tidak layak untuk orang yang masih punya akal sehat, yang masih waras. Kalau orang biasa yang masih punya akal sehat saja tidak mungkin melakukannya, maka bagaimanakah mungkin seorang nabi atau para nabi alaihi salatu wasalam melakukannya. Nah, maka ini contoh kisah yang berasal dari Bani Israel, dari Taurat atau dari Injil, yang kemudian tersebar di antara kaum muslimin, dan itu adalah kisah yang tidak benar. Ini kisah yang tidak benar sehingga tidak boleh dipercaya. Adapun ayat di surat Shad, maka yang benar itu tidak ada hubungannya dengan kisah jatuh cintanya Nabi Dawud dengan istri tentaranya. Nah, adalah murni memang ada semacam itu. Ada orang yang datang kepada Nabi Dawud dan menceritakan kalau ini kawannya punya 99 ekor kambing dan minta supaya kambing dia yang jumlahnya satu itu dititipkan kepadanya, sehingga kemudian ini 100 ekor kambing ini jadi milik kita, saya 99, Anda satu, kita kongsi, kita gabungkan. Dan dia maksa minta supaya digabungkan, supaya kambingnya genap 100. Maka Allah ingatkan Dawud, kemudian Nabi Dawud ngasih putusan, dan Allah ingatkan Dawud dengan putusannya. Karena Dawud di sini melakukan kekeliruan, bukan karena masalah, tidak ada hubungannya dengan istri tentaranya Dawud. Namun kekeliruan Dawud dalam hal ini adalah dia baru mendengar satu pihak kemudian sudah ngasih keputusan. Kan ini kan baru yang ngomong baru satu, sudah langsung diputus oleh Dawud dengan mengatakan laqad zalamaka, sungguh dia telah zalim kepada Anda. Padahal ini ada orang yang sengketa dan dia belum dengar suara orang yang kedua. Dan ini satu hal yang keliru dalam memutuskan perkara orang yang bersengketa. Pemutus perkara orang yang bersengketa tidak boleh tidak harus dengar keterangan dua belah pihak, baru kemudian setelah timbang dia pikirkan, baru kemudian dia putuskan. Maka istighfarnya Dawud itu karena itu. Fastaghfara rabbahu, maka kemudian Dawud pun merasa salah dan dia pun memohon ampun kepada Tuhannya dan bertobat. Taubatnya Dawud, istighfarnya Dawud adalah karena kesalahan dia dalam memberi keputusan. Tidak ada hubungannya dengan kisah batil yang dikarang oleh sebagian orang. Kemudian Nabi Daud sampaikan dari satu hal yang benar, bahwasanya ketika dua orang itu melakukan kerjasama bisnis, maka umum-umumnya mereka itu masing-masing bikin trik-trik untuk mendolimi partnernya. Illa man rahimallah, kecuali sedikit sekali. Dan itu sejak zaman Nabi Daud itu sudah sedikit. Nabi Daud sudah mengatakan wa qalilum mahum, dan sedikit ya orang itu bisnis bareng kemudian jujur semua. Itu nanti ada yang dinampakkan dan ada rencana-rencana yang disembunyikan untuk membelimi partner bisnisnya. Kok kemudian semuanya jujur apa adanya, itu Kali bukannya tidak ada, namun qalilum mahum, betapa sedikitnya jumlah mereka. Dan ini sejak zamannya Nabi Daud sampai hari ini. Maka ini penyakit manusia, penyakit akut manusia. Ini penyakit yang memang ada pada manusia dari zaman ke zaman. Kalau kerjasama bisnis itu kemudian masing-masing pihak kemudian bikin-bikin trik gimana untuk bisa mendolimi kawannya. Walau khulasa, maka ringkasannya bahasanya yang ada dalam kitab mereka, yang ada dalam kitab mereka ada di Taurat dan Injil, dan itu kita ketahui dari Taurat dan Injil, bukan karena Allah kutip dalam Al-Quran atau Nabi kutip dalam hadis. Maka itu terbagi menjadi dua pembagian pokok, atau apa yang datang dari kitab mereka, maka ada dua bagian pokok. Yang pertama adalah Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Quran, atau Allah kisahkan pada, atau dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu satu hal yang diterima dan benar. Kemudian yang kedua adalah apa yang mereka kutipkan, mereka sendiri yang menceritakannya, maka ini tidak lepas dari tiga kemungkinan. Yang pertama, syariat kita menegaskan kalau itu bohong, maka wajib bagi kita untuk menegaskan kalau itu bohong dan menolaknya. Kemudian yang kedua, syariat kita menegaskan kalau itu benar, maka kita pun membenarkannya dan menerimanya, dikarenakan syariat kita menegaskan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, syariat tidak menegaskan benarnya ataupun bohongnya, maka di sini kita, sikap kita adalah tawakub, abstain, tidak ngasih komentar positif, tidak pula ngasih komentar negatif. Karena kita tidak bisa merasa aman, bahasanya tidak bisa memastikan kalau nukilan mereka akurat dan terpercaya. Karena telah terjadi pada berita dan cerita yang mereka, yang ada dalam kitab-kitab mereka, ada kebohongan, ada perubahan, ada penambahan, dan ada pengurangan. Maka telah mengalami banyak dan beragam perubahan-perubahan, sehingga tidak bisa kita pastikan dan tidak bisa kita tegaskan, sehingga kita abstain. Apakah ini bohong? Wallahu a'lam. Apakah ini benar? Jawaban juga wallahu a'lam. Ya, demikian pembahasan tentang al-iman bil kutub, beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Dan insyaAllah akan di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan rukun iman berikutnya, rukun iman yang keempat, yaitu al-iman bi rusul, beriman dengan para rasul. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.